dapat berjantan. Di kolam hijau keris dibasuh, negeri berdaulat tanah bertuah, pemimpin adil ya Allah ya Allah terang bersuluh, pantang pendekar bersudut langkah, pantang pendekar berbalik kaki, pantang kami berbuat salah supaya hidup mendapat berkah. Raja kecil, sultan bertahta, bermula raja negeri Siam. Umat yang baik menjunjung titah, negeri aman ya Allah ya Rabbul Alamin. Pantang pendekar bersurut langkah, pantang pendekar berbalik tak, pantang kami berbuat salah supaya hidup mendapat berkah. Berbuat salah